satunya, sekarangnya rusak di rumah kita. Antara dibuang di tong sampah, ya, atau dibenahi. Karena kita berpikir lebih baik dibuang. Kenapa? Karena biaya membenahinya terlalu mahal. Kalau buat beli lagi dapat yang baru. Tapi kadang-kadang daripada beli yang baru, ini masih bisa dibenahi. Toh rusaknya sedikit. Toh masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain.